kencang Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Nah, ini lumayan. Lumayan. Alhamdulillah. Bismillah, cek. Iya, baik Ustaz. Mantap. Lebih Alhamdulillah, normal. bagus Ustaz. Normal Ustaz, Baik. Alhamdulillah. Di sini suara normal. Segini Normal Ustaz. normal ya. Baik, sudah lebih Normal, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka London bisa kita laksanakan, dan saat ini saya berada di Jakarta, di Studio ANB Jakarta. Betul, Pak, ya, Studio ANB Jakarta. Masya Allah, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Didik sekeluarga yang telah memberikan fasilitas sehingga kita bisa kajian bareng di kesempatan kali ini. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah bab yang ke-10 dari kitab Shalah, yaitu tentang sholat Jumat dari buku Fiqih Muyassar. Baik, langsung kita buka buku Fiqih Muyassar. Musannif menyebutkan Al-Babul Ashir, bab yang ke-10. Fi Salatil Jum'ah, tentang Salat Jum'ah. Wa fihi Masail, dan ada beberapa pelajaran yang akan dikaji di bab yang ke-10. Al-Mas'alatul Ula, yang pertama adalah Hukmuha wa Dalilu Dhalik. Mengenai hukumnya dan dalil tentang pelaksanaan Salat Jum'at. Al-Jum'atu fardu ainin 'alal rijal. Jumat itu hukumnya fardu ain bagi setiap lelaki. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila terdengar panggilan azan untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Wadharul bai, dan tinggalkan jual beli. Tayyib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan Jumatan ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Idza nudiya lis-salati mi yaumil Jum'ah. Apabila ada panggilan azan untuk salat di hari Jumat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kegiatan Jumatan sebagai kegiatan zikrullah. Sehingga Allah katakan, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju dzikrullah. Dan Allah perintahkan agar itu dilakukan dengan segera, fas'au. Sehingga keberangkatan menuju Jumatan jangan ditunda, tapi lakukan segera. Semakin cepat makin bagus, semakin datang di awal waktu makin bagus. Wadharul bai', dan Allah perintahkan agar kaum muslimin meninggalkan praktek jual beli. Meskipun itu sifatnya produktif. Sehingga ini menunjukkan nilai penting dari sholat Jumat. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan aktivitas yang produktif sekalipun, yaitu praktek jual beli dalam rangka melaksanakan Jumatan. Karena itulah sebagian ulama menegaskan bahwa sholat lima waktu, sholat wajib yang paling afdol adalah Jumatan. Sehingga kalau diurutkan dari sholat wajib yang Allah perintahkan, yang paling afdol adalah sholat Jumat. Selanjutnya di urutan yang kedua adalah sholat asar. Di urutan berikutnya sholat subuh. Ini mengukur nilai afdoliyah, meskipun semuanya wajib. Semuanya adalah sholat fardu. Dan kenapa sholat Jumat disebut sebagai sholat wajib yang paling afdol, yang paling tinggi derajatnya? Karena satu-satunya sholat wajib, di mana ketika Allah perintahkan untuk dilaksanakan, Allah iringi dengan perintah untuk meninggalkan kegiatan yang produktif, adalah sholat Jumat. Selain itu tidak ada. Sehingga untuk sholat yang lain, kalau orang melakukan kegiatan jual beli atau praktek kegiatan yang lain, tidak harus dia tinggalkan. Dalam arti tidak ada perintah untuk meninggalkan praktek jual beli atau transaksi ketika terdengar azan sholat lima waktu yang lain selain sholat Jumat. Berarti itu menunjukkan perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sholat Jumat. Baik. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi jual beli pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Kita akan menggali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalimat wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Ketika Allah perintahkan untuk meninggalkan jual beli, idza nudiya lis-shalah, ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Tinggalkan jual beli. Pertama, sasaran perintah ini adalah yang wajib Jumatan. Sasaran perintah ini berlaku bagi orang yang wajib Jumatan. Siapa yang wajib Jumatan? Lelaki yang sudah baligh, berakal, dan dia merdeka, serta bukan musafir dan bukan orang yang sakit, yang nanti akan disebutkan oleh penulis. Sudah? Maka orang yang tidak wajib Jumatan tidak berkewajiban untuk meninggalkan praktek jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Orang yang tidak wajib Jumatan tidak berkewajiban untuk meninggalkan jual beli ketika azan Jumat dikumandangkan. Karena sasaran dari perintah ini tinggalkan jual beli ini perintah atau larangan? Perintah ya, perintah untuk meninggalkan. Karena sasaran dari perintah ini adalah mereka yang wajib untuk Jumatan. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi bagi orang yang wajib Jumatan. Bagi orang yang wajib Jumatan, ketika di hari ketika sudah azan Jumat. Baik. Mereka sepakat bahwasanya ini dilarang. Bagi orang yang wajib Jumatan dilarang untuk bertransaksi ketika azan Jumat, sehingga mereka sepakat berdosa karena melanggar larangan. Namun apakah akadnya sah? Apakah akadnya sah? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sah, meskipun dia berdosa. Dan mereka beralasan bahwa alasan mereka memberikan pertimbangan bahwa alasan kenapa Allah melarang praktek jual beli, laisa lidzatil bai' wa innama li ajli ghairihi. Alasan dilarang jual beli bukan karena zat transaksinya, tapi karena faktor yang lain. Dan terdapat kaidah bahwa sesuatu yang dilarang menyebabkan praktek yang dilarang itu menjadi batal apabila larangan itu berkaitan dengan zat, berkaitan dengan fisik perbuatan yang dilarang itu. Saya ulang ya, ada salah satu kaidah dalam usul fikih. An-nahyu yaqtadil fasad. Yang namanya larangan menyebabkan perbuatan yang dilarang itu jadi batal. Sehingga misalnya, Nabi SAW melarang untuk sholat ketika matahari mau terbenam. Beliau melarang sholat ketika matahari berada di garis terbit. Kalau ada orang yang sholat di waktu-waktu larangan semacam ini, apa hukum sholatnya? Kalau berdosa jelas, dia berdosa. Loh kenapa? Karena dia melakukan sholat di waktu yang terlarang dan itu melanggar hadis Nabi, melarang-larangan Nabi SAW. Kalau berdosa jelas. Namun apakah orang ini sholatnya sah? Pada kaidah yang tadi kita sebutkan, an-nahyu yaqtadil fasad, adanya larangan menunjukkan makna kalau itu batal, maka mereka memahami sholat yang dikerjakan di waktu larangan itu statusnya batal. Meskipun dia memenuhi rukunnya, meskipun dia memenuhi wajibnya, syaratnya dipenuhi, tapi karena itu dikerjakan di waktu yang terlarang, maka status sholatnya batal. Dipahami insya Allah ya. Baik. Nah kemudian, bagaimana dengan jual beli yang dilarang saat Jumatan? Berarti ketika itu dilakukan, apakah jual belinya sah ataukah batal? Nah, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sah dengan alasan bahwasanya larangan itu tidak kembali kepada zat jual beli, tapi karena faktor yang lain yaitu memotivasi orang agar Jumatan. Dan ada pendapat yang mengatakan batal karena larangan ini berkaitan dengan zat jual beli. Sehingga kalau dilanggar, maka transaksinya batal. Baik. Sehingga pendapat yang kedua, akadnya sah ataukah tidak, pendapat yang kedua adalah batal. Sebagai konsekuensi ketika akadnya batal, maka uang yang diterima penjual haram, barang yang diterima oleh pembeli haram, sehingga wajib untuk dikembalikan. Contoh pelanggaran ini seperti apa, Pak? Banyak terjadi di tempat kita. Ada orang berangkat Jumatan, azan sudah dikumandangkan, dia berangkat. Lalu di perjalanan, dia beli minyak wangi. Atau beli minuman. Atau dia beli, apalagi misalnya, beli perlengkapan Jumatan, termasuk beli kresek. Untuk wadah sandal misalnya. 500. Dia serahkan uang 500, dapat kresek wadah sandal. Dan itu khatib sudah naik mimbar. Ya. Sehingga saat akad itu dilakukan, azan sudah selesai dikumandangkan. Maka kembali kepada dua perbedaan pendapat tadi. Yang pertama dia berdosa karena dia melakukan pelanggaran. Yang kedua, apakah akadnya sah? Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan batal. Baik. Selanjutnya, jika transaksi jual beli dilarang saat adzan Jumat dikumandangkan, padahal itu adalah aktivitas yang produktif, apalagi aktivitas yang tidak produktif, maka hukumnya lebih dilarang. Maka yang kami maksud di sini adalah untuk semua aktivitas duniawi yang sifatnya tidak produktif, yang derajatnya lebih rendah daripada jual beli, misalnya ya, orang nge-game atau aktivitas yang lain, dia mengerjakan sesuatu, maka itu semuanya dilarang karena jual beli aja dilarang. Sudah? Lalu kenapa di sini Allah menyebutkan jual beli? Karena biasanya kecintaan manusia terhadap dunia yang tinggi, pengganggu utama dari aktivitas ibadah ini adalah praktek jual beli. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu para sahabat mereka pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang berpidato, berkhutbah, bubar jamaahnya karena ingin melakukan transaksi. Allah taala berfirman, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha." Ketika mereka para sahabat itu melihat ada tijarah, ada barang dagangan, Jadi ceritanya ada rombongan pedagang yang baru masuk ke kota Madinah, mendekat ke Masjid Nabawi. Dilihatlah oleh para sahabat bahwa barang yang bermacam-macam, mereka butuh barang itu. Masya Allah, ini mumpung masih banyak, pilihannya masih banyak. Infaddu ilaiha, mereka bubar menuju rombongan dagang tadi. Wataraku kaqaima, dan mereka semua meninggalkanmu wahai Muhammad dalam posisi berdiri. Coba bayangin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba makmumnya itu bubar berdiri menuju barang dagangan, menuju pedagang. Sementara beliau dibiarkan dalam posisi berdiri. Dan sebagian sahabat menyampaikan, orang yang tertinggal di masjid, orang yang tinggal di masjid yang tetap setia mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya tinggal kurang lebih belasan. Ada 12 atau berapa? Sisanya semuanya bubar keluar masjid. Ini gangguan. Gangguan Jumatan. Dulu sebelum dilarang praktek jual beli ketika Jumatan sudah dimulai, pernah terjadi seperti ini. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Dan yang dimaksud zikrullah di sini adalah Jumatan. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa makna zikrullah itu tidak terbatas pada kegiatan membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir. Misalnya baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir bareng-bareng, bukan. Tapi yang dimaksud zikrullah adalah kegiatan di mana orang mengingat nama Allah dalam bentuk menyampaikan peringatan yang Allah turunkan. Karena itu ulama menjelaskan ini, dan ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Kata zikrullah ini kan bentuknya apa? Ini bentuknya frase. Bentuknya frase. Namanya jumlah idhofah. Dan kata Allah itu sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Kita kenal dalam bahasa kita, frase itu ada DM, ada MD. Masih ingat ini Pak istilah ini? Frase itu ada masih ya? Diterangkan menerangkan, ada menerangkan diterangkan. Kata Allah dalam lafaz zikrullah memiliki dua posisi itu. Kata Allah dalam lafaz zikrullah bisa berada di posisi sebagai objek. Berarti dia diterangkan ya, MD, zikr menerangkan, Allah diterangkan. Jika dimaknai kata Allah sebagai objek, maka artinya adalah menyebut nama Allah. Atau berzikir dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Membaca kalimat thayyibah. Dengan membaca Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan seterusnya. Ini makna zikrullah yang pertama. Yang kedua, kata Allah berposisi sebagai subjek. Sehingga Allah menerangkan. Zikirnya diterangkan. Jadinya DM. Ketika kata Allah berposisi sebagai subjek, maka makna dari zikrullah di situ adalah mempelajari peringatan. Mempelajari peringatan yang Allah turunkan. mempelajari peringatan yang Allah turunkan. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa para ulama menyebut majelis ilmu sebagai majelis zikir, sebab majelis ilmu yudhkaru fihi ma anzalallah. Di situ dibahas peringatan yang Allah turunkan. Membahas Al-Quran, membahas hadis Nabi SAW, dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan Jum'atan yang disebut dengan zikrullah, berarti zikrullah untuk makna yang mana? Yang satu atau yang dua? Yang kedua. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju zikrullah. Artinya bersegeralah Jum'atan, bersegeralah untuk mendengarkan peringatan dari Allah yang dibacakan oleh khatib. Melalui ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang dia sebutkan saat khutbah. Maka idealnya Jum'atan itu mengajak orang untuk semakin zikrullah, semakin dekat dengan Allah, dengan mengingatkan ayat Allah, mengingatkan hadis Nabi SAW, agar manusia semakin dekat dengan peringatan yang Allah turunkan. Maka kalau Jum'atan, tapi yang dibahas ghibah kepada pemerintah misalnya, ini salah materi. Seharusnya materinya adalah mengajak orang untuk semakin melakukan zikrullah. Kemudian di sini adalah lafaz fas'au, bersegeralah. Dan bersegera berarti dilakukan lebih cepat, lebih bagus. Artinya para makmum datanglah dengan segera. Dilakukan lebih awal, lebih bagus. Dari sini kita bisa memahami keutamaan dari orang yang datang Jum'atan di awal waktu, sebab dia mengamalkan perintah Allah, fas'au ila zikrillah. Nah, ini kurang lebih pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan, memahami tentang keterangan para ulama, kenapa hari Jumat itu disebut sebagai hari Jumat. Li'anna fihi jama'an nas. Karena di hari itu masyarakat berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh khatib. Maka kaum muslimin, kalaupun dia tidak bisa ikut kajian dalam waktu sepekan, terpaksa dia harus ngaji saat Jumatan. Cuman yang jadi masalah, fungsi Jumatan ini di masyarakat kita nggak maksimal, sebab banyak orang yang ketika Jumatan datangnya telat. Kalaupun datang ketika khatib sudah naik mimbar, atau ketika dia datang kadang nggak mendengarkan. Atau kalau mendengar nggak perhatian. Karena kebanyakan di antara mereka ketika Jumatan niatnya hanya satu, menggugurkan kewajiban. Maka akhirnya fungsi edukasi dari Jumatan yang diselenggarakan tidak maksimal. Fungsi edukasi itu tidak maksimal karena tadi, ya, mereka tidak memperhatikan secara maksimal peringatan yang disampaikan oleh khatib saat Jumatan. Selanjutnya, Nabi SAW bersabda, rawahul Jum'ati wajibun, berangkat Jum'atan itu wajib ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang sudah balig. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syalbani. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, layantahyanna aqwamun, hendaknya orang itu menghentikan perbuatannya, an wada'ihimul jumu'at, hendaknya orang itu meninggalkan perbuatannya yang suka meninggalkan Jum'atan. Aulayakhtimannallahu ala kulubihim, atau Allah akan mengunci, menutup hatinya. Thumma layakunanna minal ghafilin, kemudian dia akan menjadi orang yang lalai, sehingga dia sulit untuk mendapatkan peringatan. Hadis riwayat Muslim. adanya ancaman menunjukkan bahwa meninggalkan Jumatan dosa besar. Meskipun dia sholat, mungkin sholat duhur di rumah, atau jamaah bersama keluarganya, tapi sholat duhur, dan dia meninggalkan Jumatan, itu dosa besar. Karena diancam oleh Nabi SAW, mereka yang suka meninggalkan Jumatan, hati-hati, Allah akan kunci hatinya, dan Allah jadikan dia sebagai orang yang lalai, sehingga sulit untuk bisa menerima peringatan. Menjadi orang yang lalai dalam masalah agama, itu hukuman. Maka kalau ada orang yang dia lalai dari agama, nggak punya perhatian untuk belajar ilmu agama, berarti orang ini adalah orang yang mendapatkan hukuman. Meskipun banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya dia sedang dihukum. Karena banyak orang yang merasa bisa menikmati ketika dia nggak dekat dengan sumber agama, sumber ilmu agama, santai saja, nggak punya perhatian terhadap ilmu, padahal hakikatnya itu adalah hukuman. Allah jadikan al-ghaflah itu sebagai bagian dari hukuman. Thumma layakunanna minal ghafilin, kemudian dia akan menjadi orang yang lalai. Enggak punya perhatian dengan agama. Qala an-Nawawi, kata an-Nawawi rahimahullah, fihi dalam hadis ini terdapat kesimpulan annal jum'ata fardu ain, bahwa Jumatan itu hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah. Meskipun dalam madhab Syafi'iyah, jamaah itu fardu kifayah. Tapi Jum'atan fardu ain. Walil hadithil ati, dan juga didukung oleh hadis berikut, ba'da qalil. Setelahnya, yang nanti akan disebutkan oleh penulis, wafihi, dan di situ juga ada keterangan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim, Jum'atan itu kewajiban bagi setiap muslim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita buka al-mas'alatu tsaniyah. Pelajaran yang kedua. Ala man tajibu? Siapa yang wajib Jumatan? Tajibul jum'atu 'ala kulli muslimin, dzakarin, hurrin, baligin, akil. Anda hafalkan kriteria ini ya. Yang wajib Jumatan adalah ada beberapa kriteria. Muslim, laki-laki, merdeka, balek, berakal. Lima. Jumatan wajib bagi orang yang memenuhi lima kriteria. Muslim, laki-laki, balek, berakal, merdeka. Maka wanita nggak wajib Jumatan. Budak tidak wajib Jumatan. Anak-anak nggak wajib Jumatan. Dan ditambah satu lagi, qadirin ala ityani, dia mampu untuk mendatanginya. Mukimin, dan dia mukim. Berarti ada tujuh kriteria orang yang wajib Jumatan. Kita sebutkan ulang tujuh kriteria orang yang wajib Jumatan. Muslim, laki-laki, berakal, balek, merdeka, mukim, bukan musafir, dan dia mampu untuk mendatangi Jumatan. Maka ada pertanyaan. Dalam kondisi COVID kemarin, kita mukim, tidak safar ya. Pandemi, nggak boleh safar. Kita nggak boleh safar. Kita pandemi, nggak safar. Tapi kita nggak bisa Jumatan. Kenapa? Masjid ditutup. Nggak ada kegiatan Jumatan. Terus bagaimana? Saat masjid ditutup sehingga Anda tidak bisa Jumatan, maka gugur kewajiban kita Jumatan. Karena kita dalam posisi ghairu qadirin ala ijyanihi, tidak punya kemampuan untuk mendatanginya. Oleh karena itu, Jumatan tidak wajib bagi budak abdul mamluk atau wanita, anak kecil, orang gila, orang sakit, atau musafir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jum'atan itu wajib bagi setiap muslim untuk dilakukan secara berjamaah, illa arba'ah, kecuali untuk empat orang. Abdun mamlukun, budak. Awi mra'atun, atau wanita. Aw sobiyun, atau anak kecil. Aw maridun, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani. Ya. Nah, dari sini ulama memberikan kesimpulan, orang yang tidak wajib Jumatan jika mau Jumatan hanya bisa mengikuti yang wajib Jumatan. Saya ulang ya. Orang yang tidak wajib Jumatan jika mau Jumatan hanya bisa mengikuti orang yang wajib Jumatan. Paham insya Allah? Baik. Sehingga, bolehkah wanita itu menyelenggarakan Jumatan sendiri? Ibu-ibu kumpul di musola. Khatibnya ibu-ibu. Muadzinnya ibu-ibu. Tapi semuanya nggak pakai speaker ya. Muadzinnya nggak pakai speaker, ibu-ibu. Khatib, ibu-ibu. Ya. Jamaahnya semuanya ibu-ibu. Akhwat semuanya. Nanti yang imam juga ibu-ibu. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Kok bisa, Pak? Karena mereka tidak wajib Jumatan. Sehingga kalau mereka menyelenggarakan Jumatan sendiri, tidak boleh. Mereka bisa Jumatan jika mengikuti orang yang wajib Jumatan. Musafir semuanya. Misalnya satu rombongan, satu bis, 40 orang. Melintasi daerah tertentu. Masuk Jumatan. Minggir dulu, minggir dulu. Minggir, ngadakan Jumatan sendiri. Dalam posisi sebagai musafir. Dalam posisi sebagai musafir. Maka dalam posisi ini, batal Jumatannya. Karena apa? Dia mengadakan Jumatan, sementara dia bukan orang yang wajib Jumatan. Karena orang yang tidak wajib Jumatan, jika menyelenggarakan Jumatan, harus menjadi pengikut bagi yang wajib Jumatan. Hanya bisa dengan cara mengikuti. Dipahami insya Allah? Sehingga musafir tidak boleh menyelenggarakan Jumatan, tapi boleh mengikuti Jumatan. Contohnya mana Pak, musafir yang ikut Jumatan? Oh banyak sekali ya. Kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu musafir, dan kita ikut Jumatan. Ibu-ibu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ikut Jumatan. Sehingga mereka boleh ikut Jumatan, tapi statusnya sebagai pengikut dan bukan penyelenggara. Nah, ini penting untuk saya tulis ya. Bahwa ada 7 kriteria orang yang wajib Jumatan. Muslim, baligh, berakal, terus sehat, bukan orang yang sakit, mukim, bukan orang musafir, laki-laki, bukan wanita, dan merdeka, bukan budak. Tujuh kriteria orang yang wajib Jumatan. Selanjutnya, bagi yang tidak wajib Jumatan, bagi yang tidak wajib Jumatan, maka tidak boleh menyelenggarakan. Tidak boleh menyelenggarakan sendiri, tapi boleh mengikuti. Sehingga kalau mau Jumatan, hanya bisa mengikuti. Sehingga jika mau Jumatan, bagi yang tidak wajib Jumatan, jika mau Jumatan, hanya bisa mengikuti. Jika mau Jumatan, hanya bisa mengikuti dan bukan menyelenggarakan sendiri. Walhamdulillah. Baik, semoga dipahami. Wa ammal musafir, sedangkan musafir tidak wajib Jumatan. Karena Nabi SAW lam yakun yusalliha fi asfarihi. Karena Nabi SAW tidak melaksanakannya ketika beliau safar. Wa qad wafaqa yawm Arafah. Wa qad wafaqa yawm Arafah fi hajjatihi Jum'atan. Dan hari Arafah ketika Nabi SAW sedang berhaji itu bertepatan dengan hari Jumat. Hari Arafah ketika Nabi SAW berhaji itu bertepatan di hari Jumat. Wa ma'a dzalika shallaha dzuhran. Meskipun demikian Nabi SAW hanya sholat duhur dan dijamak dengan asar, jamak takdim. Ammal musafiru alladzi yanziru baladan tuqamu fihi al-jum'ah. Adapun musafir yang singgah di satu daerah tertentu yang di situ dilaksanakan Jumatan, fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Maka dia Jumatan bersama kaum muslimin yang lain. Wa idza hadaraha al-'abdu awil mar'atu awis sabiyyu awil mawridu. Apabila ada budak, wanita, anak kecil, orang sakit, atau musafir ikut hadir dalam Jumatan, shahhat minhu. Hukumnya sah. Wa ajza'athu an salati dzuhri, dan menggugurkan salat zuhur. Sehingga ketika dia Jumatan, maka dia tidak perlu untuk salat zuhur. Baik, tadi sudah kita jelaskan itu ya. Sehingga posisi mereka yang tidak wajib Jumatan hanya bisa mengikuti dan tidak bisa menyelenggarakan sendiri. Disinilah perbedaannya, kriteria Jumatan dengan sholat jamaah. Karena Jumatan itu ada fungsi menggalang massa, agar semua orang berkumpul, menggalang massa, ada fungsi itu. Maka tidak boleh semuanya dikasih kebebasan. Yang boleh hanya mereka yang memenuhi kriteria sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian kita beralih ke al-mas'alatu tsalitsa. Ke pelajaran yang ketiga. Waktuha mengenai waktu Jum'atan. Waktul Jum'ati huwa waktu dzuhri. Waktu Jum'atan itu sama dengan waktu zuhur. Bismillah. Alhamdulillah. Waktu Jumatan sama dengan waktu zuhur. Min ba'di zawal. Setelah zawal. Kapan itu zawal? Matahari sudah tergelincir. Ila ayyasira dhillu syai'i katulihi, sampai bayangan benda tingginya sama dengan panjangnya. Panjang bayangan benda sama dengan tingginya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata khina tamilu syams. Bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Wa huwal marwiyyu an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim. Dan itu yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam praktek mereka. Di footnote kita lihat keterangan di Fathul Bari dan keterangan Anas tadi diriwayatkan oleh Bukhari. Wa ala hadha, oleh karena itu, faman adraka raka'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Siapa yang mendapatkan satu rakaat Jumatan sebelum habis waktunya, maka berarti dia telah mendapatkan Jumatan. Wa illa sallaha dhuhran, Kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia harus sholat duhur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholah. Barang siapa yang menjumpai satu rakaat, mendapatkan satu rakaat dari sebuah sholat, maka dia dianggap telah mendapatkan sholat itu. Ya, sehingga misalnya ya, orang sholat duhur 4 rakaat, mepet di waktu asar. Mepet di waktu asar. Dapat satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, terdengar adzan asar tepat waktu. Pas. Tapi dia sudah dapat satu rakaat, maka terhitung dia telah mendapatkan sholat itu. Jika dia sudah dapat satu rakaat. Baik. Nah, tentang ini sebenarnya ulama berbeda pendapat. Coba saya angkat sebentar ya. Berkaitan dengan waktu sholat Jumat. Berkaitan dengan waktu sholat Jumat. Kita angkat di sini. Ikhtalafa ahlul ilmi fi awwal waqti salatil jum'ah ala qawlain. Ada dua pendapat ulama berkaitan dengan waktu salat Jumat. Al-qawl awwal, pendapat yang pertama. Zawalu syamsi. Salat Jumat dimulai atau Jumatan dimulai sejak matahari tergelincir. Sebagaimana waktu salat duhur. Wala tajuzul jum'atu qabla. Dan tidak boleh Jumatan sebelum itu. Dan ini merupakan pendapat jamahir ulama Hanafi, di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Bahkan kata Nawawi, ini merupakan pendapat jumhur para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Dan dalil tentang ini adalah hadis Anas bin Malik. Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat hina tamilu syamsu, ketika matahari sudah tergelincir, ketika sudah masuk waktu zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Wa bawwaba alaihi rahimahullah, dan Imam Bukhari memberikan judul bab di sini dengan babu waqtil jum'ati idza zalatish syams. Bab bahwa waktu pelaksanaan salat Jumat adalah ketika matahari sudah tergelincir. Demikian pula yang diriwayatkan dari Umar, dari Ali, dari An-Nu'man bin Bashir, dari Amr bin Hurais radhiyallahu anhum. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syamsu, tsumma narji'u natatabba'u al-fai'a." Kami melaksanakan Jumatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari sudah tergelincir. Kemudian kami pulang sambil mencari jalanan yang kena teduh. Ya. Jadi di sini ketika kumpul Jumatan dimulai saat matahari sudah tergelincir, sudah? Maka nanti kan ada khutbah, ada sholat. Nah, matahari kan semakin ke barat, bangunan semakin kelihatan bayangannya. Nah, sahabat ini ketika pulang, natatabba'ul al-fai'a, mereka itu nyari bayangan-bayangan tadi. Bayangan-bayangan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini pendapat yang pertama. Al-Qawlusani, pendapat yang kedua. Diperbolehkan untuk Jumatan sebelum matahari tergelincir. Sebelum masuk zuhur. Yakni anna bidayata waktiha. Artinya, mulainya Jumatan itu sebelum mulai waktu duhur. Jadi sebelum duhur sudah dilaksanakan Jumatan. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuya. Kemudian di antara dalilnya adalah hadis dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, yaitu Muhammad Al-Baqir dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bercerita, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma narji'. Lalu kami pulang. Fanurihu fanurihu nawadhihana. Lalu kami mengistirahatkan unta-unta kami." Qala Hasan, kata Hasan, "Fakultu li Ja'far," maka aku bertanya kepada Ja'far, "Fi ayyi sa'atin tilka? Fi ayyi sa'atin tilka?" Para sahabat itu mengistirahatkan untanya tadi pas kapan? Qala zawala syamsi, ketika matahari tergelincir. Berarti coba diperhatikan di sini, mereka selesai jumatan pulang. Lalu onta yang masih ada di luar kandang dibawa masuk ke kandang. Dan itu terjadi ketika matahari tergelincir. Berarti kan Jumatnya dilakukan sebelum itu. Nah. Kemudian hadis yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis dari Sahal radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal Jum'ah." Kami tidak punya kebiasaan untuk tidur siang maupun makan siang kecuali setelah Jumatan. Baik, meskipun ini tidak mengisyaratkan hal itu. Nah, hadis yang ketiga ini yang lebih menunjukkan itu. Dari Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah." Kami salat Jumatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Panarji," lalu kami pulang. "Wa ma najitu lil hitani fai'an nastadhillu bihi." Selesai Jumatan kami pulang, kami tidak menjumpai tembok itu ada bayangan yang bisa kita gunakan untuk berteduh. Jadi bayangan tembok itu belum muncul. Kalau bayangan tembok itu belum muncul, ketika bayangan tembok itu belum muncul, jadi Anda bisa bayangkan sebuah tembok, ya. Ketika bayangannya belum muncul, berarti gimana? Saat bayangannya belum ada, berarti kurang lebih matahari masih berada di tengah. Karena tidak ada bayangan. Dan itu saat sahabat pulang Jumatan. Maka ini jadikan dalil oleh para ulama yang tadi kita sebutkan, yaitu Ishaq bin Rahuya, Imam Ahmad, dan yang lainnya, yang punya pendapat bahwa Jumatan boleh dimulai sebelum matahari, sebelum waktu zuhur. Dan hadis Salamah bin Aqwa itu riwayat Bukhari dan Muslim. Namun insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Meskipun boleh saja yang dilakukan seperti ini, ya. Adzan dikumandangkan sebelum masuk zuhur. Tapi nanti dipastikan saat sholat dimulai, sudah masuk waktu zuhur. Nah itu diperbolehkan. Dan kalau sholat dimulai sebelum masuk waktu zuhur, ya ini pendapat yang lebih benar adalah pendapat jumhur, hukumnya tidak boleh. Harus nunggu sampai masuk waktu zuhur. Meskipun dengan menghormati pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah yang mengatakan bolehnya Jumatan sebelum masuk waktu zuhur. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Al-mas'alatul rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Tentang khutbah. Khutbah termasuk salah satu rukun Jumatan. La tasihhu illa biha. Dan tidak sah khutbah, tidak sah Jumatan kecuali dengan adanya khutbah Jumat. Limuwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu menjadi rutinitas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha ketika hari Jumat. Wa adami tarkihi laha abadan, dan beliau tidak pernah meninggalkan yang seperti ini. Wa huma khutbatani, dan khutbah itu ada dua. Kemudian dua itu diselingi dengan duduk. Selesai khutbah, aku qawli hadza wa astaghfirullah. Selesai khutbah yang pertama, terus duduk. Bangkit lagi khutbah yang kedua. Dan khutbah pertama dengan khutbah yang kedua ini dua khutbah yang terpisah. Sudah? Masalah temanya ya bisa silakan bisa diatur sendiri. Tapi ini aslinya adalah dua khutbah yang terpisah. Maka boleh maka khutbah yang kedua diawali dengan hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau alhamdulillah alladzi hadana li hadza, atau hamdalah yang lain. Karena dia dua khutbah yang terpisah. Yushtaratu li sihhati salatil jum'ati ayataqaddama 'ala shalah. Dan disyaratkan untuk keabsahan Jumatan, khutbah itu dilakukan sebelum salat. Khutbahnya dilakukan sebelum salat. Nah, disinilah perbedaan antara Jumatan dengan Id. Kalau Id, khutbahnya setelah salat. Kalau Jumatan, khutbahnya sebelum salat. Dan dulu, ada salah satu khalifah, raja, yang khutbah Id dilakukan sebelum salat. Karena niru Jumatan. Sebab, saat dia berkhutbah setelah sholat, itu banyak yang bubar jamaahnya. Akhirnya dia membuat kebijakan, khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat. Khutbah Id dilakukan sebelum sholat. Dan itu bid'ah yang pernah dilakukan oleh salah satu khalifah di kalangan kaum muslimin. Salah satu pemimpin raja di kalangan kaum muslimin, karena dia ini tidak disukai oleh rakyatnya, sehingga saat pidato gak digubris. Saat dia pidato Id ditinggal sama rakyatnya. Akhirnya dia buat kebijakan khutbah Id sebelum sholat, sebagaimana Jumatan. Dan walhamdulillah, insyaallah dalam masalah ini apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sudah benar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga saat Jumatan dilakukan, pasti ada khutbah. Maka tidak boleh Jumatan tanpa khutbah. Wallahu a'lam. Nah, di pertemuan berikutnya, insyaallah nanti kita akan bahas tentang sunnah-sunnah khutbah. Ini karena cukup panjang, nanti insyaallah kita jadikan satu ya. Jadi, sering terjadi polemik di masyarakat. Khutbah seperti ini sah atau tidak, tanpa doa, tanpa sholawat, tanpa ini. Sampai suatu ketika saya selesai khutbah Jumat, ada jamaah yang ngampiri. Tadi kayaknya khutbah pertama nggak baca sholawat. Langsung saya bilang, saya baca sholawat. Oh iya toh, mungkin saya nggak perhatian. Karena dia merasa kalau khutbah itu nggak baca sholawat, khutbahnya batal. Nggak baca ayat Quran, khutbahnya batal. Nggak ada panggilan, nggak ada ajakan takwa, khutbahnya batal. Nah itu semuanya jadi pemahaman sebagian masyarakat kaum muslimin di tempat kita. Coba nanti kita akan lihat sebenarnya syarat minimal khutbah yang sah itu kayak gimana. Belakangan beberapa hari yang lalu, ada jamaah yang berasal dari Babel ya, Bangka Belitung ke Jogja. Kemudian beliau sempat diskusi sebentar tentang masalah syarat-syarat khutbah Jumat. Yang harus ada ini, ada ini, ada ini, dan seterusnya. Akhirnya, ya memang sempat jadi menimbulkan was-was di masyarakat ketika khatib salah satu itu tidak, salah satu unsur itu tidak disebutkan. Nah, penting untuk dipahami dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair, Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman, ya maaf semua, jika ingin bertanya langsung silahkan menggunakan fasilitas Zoom untuk raise hand. Baik, saya akan share screen, Ustaz, untuk pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis menjelaskan, orang yang berangkat sholat Jumat di awal waktu, maka dia seolah berkurban unta. Jika saya berangkat awal waktu, namun duduk di shof belakang, apakah saya dapat keutamaan hadis di atas, Ustaz? Jazakumullah khair. Nah, berkaitan dengan ini, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi junub, tumaraha, kemudian dia berangkat di waktu pagi menuju Jumatan, faka'anna ma qarraba badana, maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, dan siapa yang berangkat di waktu yang kedua, faka'anna ma qarraba baqarah, seolah-olah dia mendapatkan, maka dia mendapatkan pahala kurban sapi, dan seterusnya sampai bagian yang terakhir, wa man raha fis sa'atil khamisah, dan siapa yang datang di waktu yang kelima, faka'anna ma qarraba baydatan, maka dia seperti kurban telur. Faida kharajal imamu hadaratil malaikah yastami'un. Ketika imam datang, maka para malaikat menutup buku catatannya dan ikut mendengarkan khutbah. Sehingga di sini terdapat penekanan agar makmum itu datang di awal waktu. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan as-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'ah itu di waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Ada yang menyebutkan wa tuqassamu ala hasabil waqti baina tulu'i syamsi ila al-adhani tsani khamsata ajza. Cara ngitung waktu itu adalah dihitung dari sejak terbit matahari sampai khatib naik mimbar. Anggap misalnya khatib naik mimbar, khatib naik mimbar jam 12. Ya. Terbit matahari jam setengah 6. Berarti berapa jam itu? 6 setengah jam. Dibagi 5. Di sini dibagi khamsata ajza'id dibagi 5. Wa yakunu kullu juz'in minha huwal maqsudu bis-sa'ah allati fil hadis. Nah, setelah dibagi 5, maka masing-masing bagian itulah seperti yang disebutkan dalam hadis. Sehingga orang kalau ditanya, kita kalau ditanya, cara dapat unta itu gimana? Dari setengah 6 sampai jam 12 bagi 5, berarti masing-masing dapat 1 setengah jam anggap. Berarti yang dapat unta adalah yang datang di hari Jumat, yang datang Jumatan sebelum jam 7. Nanti kalau mau kurban sapi, berarti datang antara jam 7 sampai jam setengah 9. Yang pengen dapat kurban kambing setengah 9 sampai jam 10. Jam 10 sampai setengah, sampai jam 11, jam 11 sampai jam 12. Misalnya seperti itu. Baik. Nah, bagaimana kalau misalnya datang di awal, tapi milih di belakang? Gak merapat ke depan. Apakah juga mendapatkan keutamaan ini? Bisa jadi dia mendapatkan keutamaan ini, karena di situ yang terhitung adalah dia mendapatkan pahala seperti berkorban apabila dia datang di awal waktu, maksudnya datang ke masjid, dan tidak ada penjelasan posisi. Namun disebutkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW memperhitungkan posisi. Ada sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadnu minal imam fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhkhira fil jannah wa in dakhalaha." Mendekatlah ke imam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, hadis dari Samurah bin Jundub yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami', dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Uhdurul Jum'ah, hadirilah salat Jum'ah. Wadnu minal imam, dan mendekatlah ke imam. Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Karena ada orang yang sengaja milih tempat di belakang sampai akhirnya dia dibuat telat ketika masuk surga. Sampai akhirnya dia diakhirkan ketika masuk surga. Wa in dakhalaha, meskipun dia nanti akan masuk surga. Masya Allah ya. Ada orang yang kondisinya semacam ini. Sehingga sangat disayangkan kalau ada orang yang datang di awal, depan kosong, dia sengaja milih di belakang. Dan gak pindah. Sampai selesai jumatan dia tetap di belakang. Harusnya dia mendekat ke imam. Ya, kecuali kalau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bagi dia mendekat ke imam. Misalnya di Masjidil Haram, itu kan rumit sekali. Cari tempat imam di mana? Mungkin di sini ditutup. Ya. Atau di Masjid Nabawi. Tapi kalau di masjid sekitar kita, masih memungkinkan untuk melakukan itu. Wallahu a'lam. Dalam masjid ya, bukan berangkat dari rumahnya ya. Ya, gimana Pak? Enggak, ini di sini pertanyaannya, jika saya berangkat awal waktu, jadi yang dihitung sebagai awal itu bukan berangkatnya ya Ustaz, tapi tibanya di masjid ya Ustaz? Betul. Baik, Alhamdulillah, jelas. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di masjid dekat rumah kami di UK, azan dilakukan 2 kali. Setelah azan pertama biasanya ada dakwah di mana imam berdakwah tematik. Saat ini jamaah masuk dan mengambil tempat. Kemudian kira-kira 30 menit kemudian azan kedua, khatib berdiri di mimbar lalu khutbah jumat mulai. Kemudian iqamah dan sholat mulai. Apakah setelah azan pertama maka jual beli dilarang atau saat azan kedua nih Ustaz? Yang masuk ke dalam hitungan azan Jumat ini yang pertama atau yang kedua nih Ustaz? Jadi ada hadis yang melarang untuk mengadakan kegiatan kajian sebelum Jumatan. Coba kita bacakan hadisnya ya. Baik. Ini kita bacakan hadisnya. Saya tidak tahu kalau kebiasaan itu di tempat kita kan tidak ada. Ya, satu. Di Indonesia Nggak ada yang kayak gitu. Kalau di sana, itu di UK ya. Nah, Ustaz. Betul. Faqad kariha ahlul ilmi, para ulama memakruhkan at-tahalluku fil masjid yaumal jum'ah, mengadakan halaqah di masjid pada hari Jum'at, qoblas salah, sebelum pelaksanaan Jum'atan. Berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anit tahalluki yaumal jum'ah qoblas salah. Nabi SAW melarang untuk mengadakan halaqah ilmu, kajian di hari Jumat sebelum sholat. Wa anis syira'i wal bai'i fil masjid. Dan beliau melarang transaksi jual beli di masjid. Lihat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Qala Al-Khattabi, Al-Khattabi mengatakan, innama kurihal ijtima'u qabla salati lil ilmi wal mudhakara. Dilarang untuk berkumpul sebelum Jum'atan dalam rangka untuk belajar dan mudhakara dalam rangka untuk kajian. Wa amara ayyashtaghilla bis shalah, dan beliau perintahkan agar orang itu lebih banyak salat. Wa yansit, dan diam mendengarkan khutbah dan zikir. Fa idza faragha minha kana al-istima'u wat tahalluqu ba'dahu. Apabila sudah selesai Jumatan, maka boleh mengadakan kajian setelah itu. Wa qala at-Tahawi, kata at-Tahawi, larangan untuk mengadakan kajian idza ammal masjid, apabila itu ammal masjid, apabila itu mendominasi masjid, wa ghalabahu, bahwa makruh, maka hukumnya dilarang. Wa ghairu dzalika fala ba'sa bihi, tapi kalau tidak sampai mendominasi masjid, tidak masalah. Misalnya ada dua orang diskusi masalah ilmiah, masalah agama yang tidak sampai mendominasi masjid, tidak apa-apa. Wa qala al-Iraqi, dan kata al-Iraqi, hamalahu ashabuna, ulama madhab kami, kalau tidak salah Al-Iraqi ini Maliki ya, atau Syafi'i, ya, antara dua itu. Wal jumhur, dan mayoritas ulama, ala babihi, terkait masalah ini. Li'annahu rubama qata'a sufuf ma'a kaunihim ma'murina yaumal jum'ati bitabkir wat taras. Karena kalau ada kajian, nanti jadinya motong shof. Padahal orang itu diperintahkan untuk datang di awal waktu dan merapatkan shof. Baik, jadi kalau secara hukum kajian ketika hari Jumat, ulama memakruhkannya. Ulama memakruhkan praktek semacam ini. Seharusnya tidak dilakukan. Nah, praktek jual beli yang dilarang yang mana? Sejak adzan yang kedua, yaitu khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar, jual beli tidak dilarang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Apa nih Ustaz, jam 14.57 atau jam 9 waktu Jakarta masih bisa terus Ustaz? Baik, ini masih ada kurang lebih 3 menit. Kita genapkan 3 menjadi menit. 5 menit. Baik. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya, apakah ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat? Sholat sunnah sebelum sholat Jumat adalah memperbanyak sholat, seperti kata Khattabi tadi, memperbanyak sholat sepanjang imam belum datang. Dan itu kebiasaan para sahabat di masa silam. Sebelum Nabi SAW datang, mereka memperbanyak sholat. Jika itu yang disebut dengan qobliyah Jumat, ini yang benar. Dan setelah Jumatan, Nabi SAW terbiasa melaksanakan 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Tapi kalau yang dimaksud qobliyah Jumat adalah setelah terdengar adzan lalu dia sholat, ya, ini jelas nggak disyariatkan, sebab khatib sudah hadir. Wa idza ja'al khatib, apabila khatib sudah datang, qata'as shalah, maka sholat sudah tidak boleh dilakukan, yaitu sholat sunnah. Namun mendengarkan khatib. Sehingga qobliyah Jumatan itu dilakukan sebelum khatib naik mimbar, bukan dilakukan setelah adzan Jumat. Kalau adzan Jumatnya dua kali, nah itu bisa, karena khatib belum naik mimbar. Tapi kalau adzan Jumatnya sekali, maka tidak ada sholat qobliyah Jumatan dalam arti setelah adzan dikumandangkan. Wallahu a'lam. Baik. Laki-laki yang sedang musafir dan bertepatan dengan sholat id, maka jika ia sudah ikut sholat id, maka ia tidak lagi diwajibkan ikut sholat Jumat. Mohon penjelasannya, Ustaz, takutnya saya salah menyimpulkan. Di sini saya tegaskan ulang ya, tentang larangan untuk sholat ketika khatib sudah datang. Dalam Nasbur Rayah fi takhrij ahadits al-hidayah saling ya. Dalam kitab Nasbur Rayah dinyatakan wa yukrahu ayatanaffala ba'da tulu'il fajri wa yukrahu ayatanaffala idza kharaja al-imam lil khutbah yaumal jum'ah ila ayya furgha min khutbatihi, dan tidak boleh untuk melakukan salat ketika salat sunnah ya, ketika imam sudah keluar untuk khutbah Jumat sampai selesai khutbah. Baik, sehingga nggak boleh qobliyah Jumatan setelah adzan dikumandangkan. Yang boleh sebelum imam naik mimbar. Saya pernah punya tetangga, dan saya waktu itu jadi khatib, tak perhatikan. Setiap kali, karena di masjid itu adanya cuma sekali. Beliau ini sebenarnya rajin, sehingga sudah siap jauh sebelum khatib naik mimbar. Karena rumah kami bersebelahan, saya berangkat itu beliau nunggu di depan rumah. Nunggu loh, bapak ini nunggu ngapain? Akhirnya ketika saya naik mimbar, salam, adzan dikumandangkan. Dia baru datang, terus berdiri sampai adzan selesai, baru sholat. Akhirnya saya tanya kepada beliau, kok seperti ini? Dia bilang, karena di sini Mas Hami adanya sekali. Jadi kalau saya datang sebelum adzan, nanti saya tidak mendapatkan qobliyah Jumatan. Kata dia seperti itu. Akhirnya kami sampaikan, perbuatan Bapak ini menyebabkan Bapak sholat di tengah khutbah. Padahal seharusnya Bapak bisa datang sebelum khutbah, sehingga sholatnya dilakukan sebelum khutbah. Pemahaman itu menyebabkan dia melakukan pelanggaran. Jadinya dia melakukan sholat di tengah khutbah. Wallahu a'lam. Kemudian bisa diulang tadi, Pak? Saya share lagi. Jadi saya pernah mendengar bahwa laki-laki yang sedang musafir dan bertepatan dengan sholat id, maka jika ia sudah ikut sholat id, maka ia tidak lagi diwajibkan ikut sholat Jumat. Mohon penjelasannya, Ustaz, takutnya saya salah menyimpulkan. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau khutbah id, yang id itu bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian beliau SAW memberikan rukhsah, barang siapa yang sudah datang sholat id, maka dia boleh tidak ikut Jumatan. Lalu beliau mengatakan, wa inna mujammi'un, dan kami nanti tetap akan Jumatan. Sehingga Nabi SAW tetap Jumatan. Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga pernah mengalami kejadian yang sama. Salat Id bertepatan dengan Jumatan. Lalu beliau tetapkan li ahlil awali, bagi mereka yang datang dari pelosok, Karena kan sholat id dulu itu hanya dilakukan di kota, di pusat kota. Yang sehingga orang-orang pelosok pada berdatangan untuk sholat id di kota. Nggak seperti kita kan. Satu ketakmiran buat id sendiri. Akhirnya sholat id kecil-kecil tapi di banyak tempat. Kalau dulu enggak, jadi satu. Sehingga yang dari kampung-kampung, ibaratnya kalau misalnya di Jakarta ya, sholatnya jadi satu di Istiqlal. Yang dari Bekasi, yang dari Depok, pada datang ke situ. Ya, kita kan enggak. Kecil-kecil, jangankan dari Bekasi, jangankan Depok. Tetangganya Istiqlal aja udah ada. Dulu jadi satu. Sehingga yang jauh-jauh itu, pagi datang Id, pulang lagi, terus nanti balik Jumatan, repot mereka. Akhirnya diizinkan. Yang sudah hadir Id, dia boleh tidak Jumatan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi musafir, tapi berlaku bagi ahlul awali, orang-orang yang rumahnya agak jauh dari masjid atau agak jauh dari lapangan, dari pusat kota untuk sholat Id dan Jumat, sehingga dia harus bolak-balik datang dua kali. Dulu seperti itu. Karena dulu seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Ini juga berlaku bagi siapapun, namun para ulama menegaskan bagi takmir dan penyelenggara Jumatan, dia tetap wajib menyelenggarakan Jumatan dalam rangka untuk memberikan ruang bagi jamaah yang tidak melaksanakan sholat id agar bisa tetap ikut Jumatan. Tapi bagi mereka yang sudah ikut sholat id, boleh tidak Jumatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin sudah waktunya habis nih Ustaz, jam 9 lewat 5. Mungkin kita tutup saja Ustaz, silahkan. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.